engkau pahami perasaan cinta ini yang tak mungkin mampu ku lepas. Walau semua inginkan kami sayang lagi, ku hanya ingin rasakan cintanya. Bukan mauku mama tuh berbeda, ku yakin dia.